Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر الطلبة والإخوة rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara tentang syabab, pemuda, terlebih khusus di dalam agama Islam, maka yang terbesit di dalam benak kita, mereka adalah orang-orang yang semangat, orang-orang yang menjadi harapan bagi umat. Mereka adalah cahaya yang ditunggu sinarnya oleh agama ini. Itulah para pemuda. Dan demikian pula Al-Quran ketika menyebutkan syabab, menyebutkan fata, yakni usia ba'dal bulugh ila 40 sinin sampai 40 tahun, yakni sekitar 13, 15 sampai 40 tahun. Di dalam Al-Qur'an tidaklah disebut kecuali untuk menggambarkan sosok yang kuat, untuk menggambarkan sosok yang teguh, untuk menggambarkan sosok yang cerdas. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan kaumnya Ibrahim terkait beliau alaihi salam, qalu, mereka mengatakan, sami'na fatan, kita mendengar seorang pemuda, yadkuruhum, yuqalu lahu Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini fatan untuk menggambarkan seorang Nabi Ibrahim alaihi salam, Abu Tauhid, Abu Al-Anbiya, yakni fatan syabab, tidaklah disebut kecuali untuk menggambarkan sosok yang baik, sosok yang kokoh. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan para wanita, ya, di zamannya Nabi Yusuf di kerajaan, qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih, yakni orang wanita-wanita ketika itu menggunjing, membicarakan imra'atul aziz, istri ratu, ya, istri dari raja waktu itu, ya, yang turawidu fataha, yang hendak mengejar pemudanya, yakni ketika itu khadimnya Nabi Yusuf alaihi salam, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fataha. Fata syabab tidaklah disebut di dalam Al-Qur'an kecuali untuk menggambarkan orang-orang yang baik, orang-orang yang kokoh. Nah, demikian pula fata yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba, disebut li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada li fatahu yang mendampinginya dari kalangan pemuda, disebut lagi pemuda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan sosok yang saleh, sosok yang bersemangat, yang bergairah di dalam ilmu, di dalam iman, di dalam din, agama. Wa idz qala Musa li fatahu Siapa fata di sini disebutkan oleh mufassirun, dia adalah Yusha bin Nun. Dan dialah yang menjadi nabi setelah meninggal Musa dan juga Harun. Al-Quran tidaklah menyebut fatan syabab, usia-usia yang begitu gemilang, kecuali disebutkan untuk menggambarkan tokoh yang baik, yang kokoh, yang teguh, yang baik agamanya, saleh. Sebuah keistimewaan yang besar, fatan syabab. Maka ketika berbicara syabab, usia pemuda kalau bahasa kita, tidak akan terlepas dari menyebutkan kisahnya Ashabil Kahfi, para penghuni gua, yang dimana di situ Allah sebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang kuat di dalam menjaga, menyelamatkan agamanya dari kerusakan na'am, akhlak dan juga agama ketika itu, ya, hingga mereka menyelamatkan diri-diri mereka untuk menyelamatkan agama mereka bersembunyi di sebuah gua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kita akan mengkabarkan, mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum, berita tentang mereka Ashabul Kahfi. Ya, bil haqq, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah terangkan bahwasanya sesungguhnya mereka itu fityatun, para pemuda yang mereka amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabb mereka. Lagi-lagi fatan syabab disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang beriman. Nah, wazidnahum huda, dan kita pun tambahi kepada mereka huda, petunjuk, karena dengan sebab keimanan dan keberanian mereka. Dan mereka innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Maka ketika kita berbicara pemuda, harusnya hal-hal positif yang terbesit di dalam benak kita. Karena demikian Al-Quran. Nah, tidaklah menyebutkan fityah, fajan, kecuali untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang besar. Nah, karena mereka adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet di dalam dakwah, di dalam tarbiyah. Ya. Orang-orang tua, mereka akan beristirahat, ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa-nyawa mereka, sehingga yang akan meneruskan adalah para pemuda. Kita akan baca keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait ayat ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsirih, fadzakara ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahum fityatun wa humus syabab. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, menjelaskan bahwasannya para Ashabul Kahfi yang sangat masyhur kisahnya, na'am barakallahu fikum, mereka adalah para pemuda, mereka adalah syabab, wahum aqbalu lil haqq. Dan yang namanya pemuda, mereka itu lebih mudah, lebih siap di dalam menerima kebenaran. Ini Ibnu Katsir yang menceritakan, yang menjelaskan, ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Ashabul Kahfi mereka adalah fityatun, para pemuda. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya di antara keistimewaan, keutamaan para pemuda, para syabab, mereka orang-orang yang aqbalu lil haq, lebih siap di dalam menerima al-haq, wa ahda lis sabil, dan lebih terarah di dalam mengarungi sebuah perjalanan. Nah, lebih terbimbing minas syuyukh, daripada orang-orang tua. Ini pemuda. Mereka lebih siap menerima kebenaran. Para pemuda itu lebih terarah di dalam menapaki jalan mereka, kehidupan mereka, minas suyukh, daripada orang-orang tua. Alladzina qad atau wa asau fi dinil batil. Karena orang-orang tua itu mereka angkuh untuk tetap memegangi agama-agama mereka yang batil. Orang tua ya, lebih susah ketika dinasehati dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, walihada, oleh karena itu, karena aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi syababan. Lalu beliau memberikan bukti, data yang tercatat dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, mayoritasnya, kebanyakannya al-mustajibin, orang-orang yang menerima, menjawab dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah syababan, para pemuda yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dakwah beliau, dakwah tauhid. Humus syabab, mereka adalah para pemuda. Wa ammal masyaikh min Quraisy fa'amatuhum baqu 'ala dinihim walam yuslim minhum illal qalil. Adapun para pembesar mereka, orang-orang tua mereka dari kalangan Quraisy, fa'amatuhum, kebanyakan mereka, mayoritas mereka, baqu 'ala dinihim, tetap ngeyel, tetap ngotot di atas agama nenek moyang mereka. Walam yuslim minhum illal qalil, dan tidaklah masuk Islam dari suyukh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kecuali sedikit sekali. Coba kita buka lembaran sejarah. Bagaimana orang-orang tua dari kafir Quraisy mayoritasnya humatu 'alal kuffar. Mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Bahkan sebagiannya anaknya yang merupakan pemuda justru menerima al-mustajibun, masuk ke dalam Islam, aslam. Al-Walid ibn al-Mughirah, orang tua di kalangan Quraisy, mati dalam keadaan kafir, tidak mau menerima. Demikianlah kebanyakan orang-orang tua, barakallahu fikum, susah untuk dinasehati, diberi masukan, sehingga mati dalam keadaan kafir. Coba lihat anaknya. Siapa? Khalid ibnu Walid. Syabab, masuk Islam, aslam. Yang lainnya, Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW menyerukan tauhid, menyerukan Islam, muncul penentangan darinya, dan dia adalah orang tua, lalu mati dalam keadaan kafir. Dan subhanallah, anaknya, syabab, siapa? Ikrimah ibnu Abi Jahal, masuk ke dalam Islam, aslam. Ini tercatat di dalam sejarah. Maka ketika Ibnu Katsir menyimpulkan, lihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi syababan, beliau tidak bicara sembarangan. Beliau berbicara, menyatakan, menjelaskan tentu dengan fakta dan data. Dan beliau adalah ahli tarikh, ahli sirah. Terbukti dengan karya beliau yang sangat fenomenal, Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, orang-orang tua demikian. Demikian pula orang tuanya Abu Ubaidah, Amir ibn Abdullah ibn Jarrah, yaitu Abdullah ibn Jarrah. orang tuanya Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala juga mati dalam keadaan kafir. Bahkan diriwayatkan oleh Tabarani dan yang selainnya, Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu yang membunuh sendiri abahnya di dalam perang Badr, waqila fi ghazwati Uhud. Dan diriwayatkan pula, ada yang meriwayatkan bahwasanya itu terjadi pada perang Uhud. Maka aktsarul mustajibin hum syabab, mereka adalah para pemuda. Na'am barakallahu fikum. Yang selamat sangat sedikit di antara mereka. Walam yuslim minhum illal qalil, kecuali sedikit. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an yang masuk ke dalam Islam. Yang lainnya mayoritasnya orang-orang tua ini ya mati dalam keadaan kafir. Anak-anaknya yang pemuda mereka selamat. Dan ketika beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Katsir mengatakan walihada kana aktsaru mustajibina lillahi wa li rasulih sababan, tidak hanya fakta itu, data itu barakallahu fikum, lebih banyak lagi data dan fakta sejarah yang menyatakan bahwasanya kebanyakan ketika itu orang-orang yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Yaitu ketika kita melihat usia a'mar al-mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuknya mereka ke dalam surga, yaitu 10 sahabat yang paling mulia. Kita lihat usia mereka, humus syabab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu jala'an, ketika beliau masuk Islam usia beliau adalah 37 tahun. Dakhil fi haddis syabab, masuk dalam batasan syabab. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk Islam beliau berusia 27 tahun, masih muda. Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk Islam beliau usianya 34 tahun. Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam sangat belia, 10 tahun. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam usianya 27 tahun, masih muda. Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an, lebih muda lagi beliau usia ketika masuk Islam, usia beliau adalah 16 tahun. Az-Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu ta'ala an masuk Islam usianya masih 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an masuk Islam usianya masih 30 tahun. Sa'id atau Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an masuk Islam usianya 17 tahun. Terakhir Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an masuk Islam usianya 15 tahun. Afwan, Sa'ad ibn Abi Waqqas usianya 17 tahun. Antum ketika membaca sejarah, kita ketika membaca sirah mereka, seakan-akan kita sedang membaca sirah seorang yang kibar fisin, orang-orang sepuh di dalam usia. Tetapi al-waqi' nyatanya barakallahu fikum, na'am hum kibar, walakin laisu kibaran fissin, mereka itu kibar tetapi bukan kibar di dalam usia, tetapi kibar fil maqam fil fadl, ya tetapi mereka itu memang besar karena kedudukan keutamaan mereka, tetapi di dalam usia mereka sangat muda, ya, semuanya di bawah 40 tahun. yang di atas 30 tahun, na'am barakallahu fikum, hanya 3 orang, Abu Bakar As-Siddiq, 37 tahun. Ya, Uthman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu 34 tahun. Dan itu masih muda. Abdurrahman Ibnu Auf 30 tahun. Yang 30 tahun atau 30 tahun ke atas hanya 3 orang. Naam. Yang 20 tahun ke atas cuman 2 orang. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 27 tahun. Dan juga Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu usianya 27 tahun. Yang di atas 30 tahun cuman 3 orang. Dan itu masih masuk dalam kategori apa? Syabab. Yang 20 tahun cuman 2 orang, Umar dan juga Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang di bawah 20 tahun ada khamsatu ashkhas, ada 5 orang. Ya, Az-Zubair Ibnu Al-Awwam 15 tahun. Barakallahu fikum. Ya, Talhah Ibnu Ubaidillah 16 tahun. Sa'ad Ibnu Abi Waqqas 16 atau 17 tahun. Ya, Ali Ibnu Abi Thalib 10 tahun. Sa'id Ibnu Zaid 15 tahun. Sangat-sangat muda. Ya. Jadi benar apa yang beliau katakan, wa li hadza kana aktsarul mustajibina lillahi wa li rasulihi syababan. Buktinya 10 sahabat yang dijamin Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, semuanya barakallahu fikum masuk Islam dalam keadaan mereka syabab. Hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang besar, menjadi ulama, menjadi rujukan yang sebelumnya mereka indama aslamu, ketika mereka Islam, humus syabab, mereka adalah pemuda barakallahu fikum. Ini fakta sejarah sudah. Ya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau ini berbicara. Ya, karena beliau rahimahullahu taala ahli sejarah memang. Tahu tahun-tahun, usia-usia. Naam, barakallahu fikum. Dan ada sebuah ayat yang juga menunjukkan barakallahu fikum terkait keutamaan dan keistimewaan syabab, yaitu sebuah ayat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan kalian lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah lemah itu Allah jadikan kalian kuat, kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, kemudian setelah memiliki kekuatan itu Allah jadikan kalian lemah, wa shaybah, dan tua, renta. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Dialah yang Maha berilmu dan Maha menguasai, Maha berkehendak. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, yakni ya Allah menjadikan kalian dari lemah, kemudian menjadikan setelah lemah itu kekuatan. Kata beliau, ba'da dha'fit tufuliyyati syababan wa huwa waqtul quwwah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kalian itu lemah karena kalian kecil, masih usia belia, berdiri saja masih susah, makan enggak bisa sendiri, terus min dha'f masih lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah kelemahan tufuliyah karena kecil, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian syababan, waktu remaja, waktu usia muda, ya, wa huwa waqtul quwwah, kata beliau, dan itulah waktu kuwah, ketika kalian memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, ya, syabab satu-satunya marhalah, satu-satunya fatrah yang memiliki kuwah. Anak kecil min dha'fin, baru setelah itu min ba'di dha'fin kuwah. 15 atau 13 sampai 40. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu lemah plus syaibah. Haram. Sepuh sudah. Jadi ini adalah masa-masa emas. Masa-masa di mana kita memiliki banyak keistimewaan. Disebutkan oleh Allah memiliki kekuatan. Maka jangan disia-siakan. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menunjukkan keistimewaan syabab ketika menceritakan bagaimana ahlul jannah, para penduduk surga, keadaan mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ad-Darimi dan dihasankan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata Rasulullah SAW, ahlul jannah jurdun murdun kuhlun. Penduduk surga itu mereka jurdun, tidak memiliki bulu di tubuhnya, wa murdun, tidak memiliki bulu di dagunya, kuhlun, mereka dalam keadaan bercelak. Naam, wala yafna syababuhum wala tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum, tidak akan pernah hilang masa syababnya, dan tidak akan pernah lusuh pakaiannya. Maknanya barakallahu fikum, mereka para penduduk surga yang akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, mereka adalah mereka dalam keadaan syabab, usia muda. Yang dengan usia muda itu dia akan lebih maksimal, lebih besar di dalam memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Karena masa muda itu barakallahu fikum, ya, ketika dia menikmati sesuatu itu akan terasa lebih maksimal. Ya, berbeda dengan orang-orang tua. Ya, sudah usia 50 atau 40 ke atas saja sudah mau makan ini makan itu udah mikir-mikir diabetes, kolesterol dan selain. Tetapi para pemuda badannya masih kuat, sehat dan seterusnya, barakallahu fikum. Jadi itu adalah kenikmatan yang sangat besar, dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazula ibnu adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsah. Kaki dari ibnu adam itu tidak akan pernah bergeser sampai ditanya dari lima hal, di antaranya adalah an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya. Dengan apa dia habiskan? Karena masa muda adalah sebuah kenikmatan yang besar, kesempatan yang sangat emas. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan iktamin iktanim khamsan qabla khamsin, di antaranya syababaka qabla haramik. Masa muda dimanfaatkan. Sehingga ini dimanfaatkan betul oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Diriwayatkan oleh Malik ibn Huwairith radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ataina ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Malik ibn Huwairith, dalam keadaan kita nahnu syababatun, kita adalah para pemuda, mutaqaribun, usianya mirip-mirip, sebaya, seleting, selevel. Faqamna indahu 20 yawman wa lailatan, dan kita menuntut ilmu di sisi Rasulullah SAW selama 20 malam 20 hari. Wa kana Rasulullah rahiman rafiqan, dan adalah Rasulullah SAW adalah orang yang penyayang, orang yang dekat dengan kita, yang dimanfaatkan oleh para sahabat untuk menuntut ilmu. Demikian pula ketika kita akan melihat barakallahu fikum ya sejarah al-mukthiruna fi riwayatil azhar, para sahabat yang banyak dalam meriwayatkan hadis, humus syabab, semuanya adalah para pemuda. Al-mukthiruna fi riwayatil azhar, para sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis, Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah lalu Ibnu Umar. Ya. Mereka adalah syabab barakallahu fikum. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri. Lalu Anas syabab. Al Bahr Ibnu Abbas syabab. Kal Khudri Abu Sa'id al Khudri syabab. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir bin Abdullah syabab. Istri Nabi juga syabab. Atau ya, ma'arawalam fikum ya, Fatah pemudi. Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW meninggal usianya 32 tahun. Abdullah ibn Umar ketika Rasulullah SAW meninggal usianya 21 tahun. Anas ibn Malik ketika Rasulullah SAW meninggal usia beliau 20 tahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika Rasulullah SAW meninggal wafat usianya 18 tahun. Jabir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat usia beliau 27 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat usia beliau 20 tahun, dan semuanya meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Abu Hurairah 5300 sekian. Ibnu Umar 2600. Seterusnya 2000 paling sedikit Abu Sa'id Al-Khudri itu pun 1100. Semuanya sebab. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat paling sepuh adalah, bukan sepuh, masih 32 tahun Abu Hurairah. Lainnya 20. Semuanya sebab barakallahu fikum. Ya. Dan mereka semuanya menjadi ulama setelah sekian tahun menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saru ulama as-sahabah, menjadi ulama di zamannya para sahabat. Nah, belum kita berbicara tentang Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, dan yang selain dari para sahabat yang mereka mengawali ya, kehidupan mereka menjadi seorang yang besar, menjadi seorang ulama di zamannya sahabat, diawali langkah-langkah mereka ketika mereka menjadi seorang pemuda syabab 15 tahun, 16 tahun. Naam, barakallahu fikum. Kita tutup majelis ini dengan sebuah hadis yang sangat agung terkait ya, ilmu dan juga ulama, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an, yang kita semuanya sudah sering mendengar ya dan menghafalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa mau menempuh sebuah jalan untuk mendapatkan suatu ilmu, Allah akan tuntun, bimbing dia jalan menuju surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikah, la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilm, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya seorang yang berilmu akan memintakan beristighfar untuknya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai-sampai ikan yang berada di air. Fadlul alim, atau fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib, dan keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama mereka pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, dinar, harta. Innama warathul ilm, dan para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, barang siapa mengambil warisan berbentuk ilmu itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Syahid dari hadis ini kita sebutkan pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum. Lihatlah, perhatikanlah, renungilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ilmu, orang yang menuntut ilmu sampai kepada tahapan ulama. Diawali dari sebuah langkah menuju majelis ilmu, menjadi seorang talibul ilm, ya, yang para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Lalu al-alim, orang yang berilmu, hingga akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-ulama. Alim dan ulama maknanya sama, tetapi ketika kita melihat di dalam bahasa, alim aslinya itu jamaknya alimun. Adapun ulama itu jamak dari alimun, sifat mubalaghah. Lihat, man salaka tariqan, sekali duduk majelis ilmu menjadi talibul ilm, menjadi alim, menjadi ulama. Maknanya barakallahu fikum, ya, mungkin kita sekarang adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Tetapi ketika kita istiqomah melanjutkan jalan kita di dalam jalan talibul ilm, di jalan nyantri, belajar agama, maka yang kita tuju adalah maqamnya ulama, kedudukannya ulama. Demikian pula dalam hadis ini diambil sebuah kesimpulan, para ulama mereka tidak serta-merta langsung menjadi seorang ulama, tetapi mereka juga seperti kita, mengawali kehidupannya, mengawali masa mudanya dari duduk bersimpuh di dalam majelisul ilm, mengawali kehidupannya menjadi seorang santri, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keistiqomahan dia di dalam talabul ilm menjadikan dia sebagai seorang ulama. Bahkan dalam hadis yang terakhir, lafaz yang terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ilmu, para anbiya itu mewariskan ilmu, dan kita di sini mengambil ilmu sedikit demi sedikit, dari usia muda, semakin tua, semakin tua, ilmu kita semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Fakunu jabala ilmin, hingga kalian menjadi gunungnya ilmu. Sedikit, seperti kata pepatah orang Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Demikian pula hari demi hari menuntut ilmu, menuntut ilmu, sampai kita menjadi gunung fil ilmi, di dalam ilmu. Naam, demikian teorinya, barakallahu fikum, demikian tariqahnya. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena tujuan kita masih ada di depan. Naam, barakallahu fikum. Ilmunya pernah kita dapati, semakin kuat, semakin kokoh, semakin kokoh. Naam, ingat hadis yang tadi, barakallahu fikum, ulama tidak serta-merta langsung menjadi ulama, semuanya diawali dari masa mudanya. Mereka menyantri, menuntut ilmu, hingga mengumpulkan ilmu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadi seorang ulama, pewaris para nabi, aqrabuhum, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena paling banyak menerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para pemuda yang istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas menuntut ilmu syar'i yang ikhlas lillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga semuanya. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu hafizakumullah.